والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله kita sudah memasuki hari kedua bulan suci Ramadan adalah menjadi keuntungan Jawa pada malam hari ini. Saya akan sampaikan materi tentang minta minum juga tidak diberikan minum oleh penduduk kampung. Padahal kondisi Musa dan Khidir pada saat itu sangat lelah dan sangat membutuhkan makan dan minuman. Tentu sama kita ketahui bahwa kondisi ini memang keduanya sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada akhirnya Allah berikan hikmah bagi keduanya, dan hikmah itu yang akan saya bagikan pada kesempatan yang berbahagia ini adalah dalam kondisi lapar dan haus tiba-tiba ada rumah reyong milik dua orang anak yatim. Tiba-tiba Khidir mengajak Musa untuk memperbaiki rumah ini, rumah yang doyong ini, agar berdiri tegak. Disinilah kemudian Musa lagi-lagi tidak kuat, berjalan dan mengikuti ujian yang dihadapkan kepadanya oleh Khidir alaihissalam. Di penghujung kisah di dalam surah Al-Kahfi, khususnya di ayat 82, ada ayat bunyinya begini: Wa kana abuhuma salihan. Wa kana abuhuma salihan artinya dan adalah ayah dari kedua anak yatim ini orang saleh. Bayangkan, apa kaitannya dengan cerita rumah yang mau roboh tadi? Ternyata di tanah di bawah rumah itu tersimpan harta yang dipendam oleh almarhum ayah kedua anak yatim ini. Dan kenapa Khidir kemudian mendirikan rumah riyad yang bakal rubuh ini? Karena perintah Allah kepada Khidir untuk melakukan itu dan mengajak Musa. Hanya saja Musa alaihissalam tidak mengerti hikmah dari apa yang harus dikerjakannya itu, dan akhirnya gagallah Musa. Jamari makruh. Di ayat ini tidak dijelaskan anaknya, kedua anak yatim ini soleh atau tidak soleh, tidak dijelaskan. Yang dijelaskan hanyalah wa kana abuhuma salihan, dan adalah ayah dari kedua anak yatim ini orang saleh. Orang saleh punya warisan. Warisan itu di sebuah rumah yang sudah reot, yang tersimpan di bawah tanah. Allah simpankan atas nama si ayah saleh untuk disampaikan kepada dua anak yatimnya sesuai dengan niat dan rencana ayah yang saleh ini. Sampai sejauh itu Allah Subhanahu. Yang jelas adalah di sini ditegaskan di dalam Al-Quran bahwa orang tua yang saleh, ayah yang saleh dan ibu yang saleh, warisan kebaikannya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kesalehannya. Ini yang paling penting. Sebetulnya di kisah lain, dalam kasus Musa alaihissalam di dalam surah Al-Baqarah juga ada cerita tentang orang tua yang saleh. Ingat, harga sapi betina yang dimiliki oleh si anak yatim, ketika hanya sapi betina inilah yang menjadi solusi pertikaian Bani Israel, di mana salah satu syarat yang diajukan oleh Musa kepada Bani Israel, kalau ingin tahu siapa pembunuh paman dari keponakan yang tinggal bersamanya ini, si paman yang kaya raya ini siapa sebetulnya pembunuhnya, syaratnya adalah mereka harus menyembelih sapi betina. Singkat cerita, kriteria sapi betina yang harus disembelih ternyata hanya satu pada saat itu, dan satu sapi betina itu milik anak yatim yang diwariskan oleh orang tuanya yang saleh. Kalau zaman sekarang kira-kira ayah punya warisan satu ekor sapi. Segemuk-gemuk sapi zaman sekarang berapa sih kira-kiranya di musim kurban nanti? Sapi betina. Kita ambil standar lah ya, kira-kira berapa kira-kira? Ambil 20 juta lah gitu. Atau 30 juta lah. Sama saudara nih malam hari ini. Kalau warisan 30 juta itu kira-kira kelas apa menengah ekonomi orang tuanya? High, medium, atau low? Hah? Kalau Jakarta hitung low lah ya. Kalau warisan cuma seekor sapi. Tapi karena yang mewarisi ini orang saleh, harganya dibeli oleh Bani Israel pada saat itu karena hukum pasar, di mana demand tinggi, supply-nya cuma satu, kebutuhan pasarnya sangat mendesak, dan cuma itu sapi, satu-satunya sapi yang dibutuhkan untuk disembelih. Kalau tidak disembelih akan terjadi pertumpahan darah di kalangan Bani Israel. Maka harga sapi betina itu, kalau kulit sapinya dijadikan kantong lalu dipenuhi dinar emas, maka tiga kali lipatnya. Tiga kantong kulit sapi kalau diisi dengan dinar emas kira-kira berapa itu per kantongnya itu? Ya gak usah dihitung lah, susah juga ngebayangin ya. Pokoknya kira-kira ambillah gampang saja 3 miliar kira-kira begini. Coba lihat, warisannya cuma sapi. Tapi sapi yang diwarisi oleh orang tua yang saleh gak kelihatan mewah, gak kelihatan banyak, bahkan terkesan sedikit, dan sedikit pula biaya operasionalnya. Tapi karena orang tua yang saleh yang mewariskan, harganya sangat tinggi sekali. Bahkan kalaupun orang tua saleh itu tidak punya harta, pengaruh kepada anaknya juga tetap hebat. Misalnya, nak, ilmu orang tua kamu lah yang dulu diajarkan kepada aku sehingga aku sekarang bisa seperti ini. Nah, dulu bantuan orang tuamu lah yang menyelamatkan bapak sekarang bisa kaya raya seperti ini, karena ayahmu dulu yang pinjamkan uang. Nah, dan seterusnya. Itu padahal belum berbentuk materi, baru berupa jasa. Begitulah orang tua yang saleh. Jangan himakumullah. Sebaliknya, berapa banyak orang tua yang mewariskan harta yang sangat banyak tapi justru menimbulkan pertengkaran di antara kakak beradik akibat warisannya. Banyak gak seperti ini? Banyak. Justru warisan orang tua inilah yang kemudian menjerumuskan anak, dan saya melihat di depan mata saya. Setelah orang tuanya meninggal dan menyisakan harta yang sangat banyak, anaknya menjadi bejat sebejat-bejatnya dengan warisan kekayaan harta orang tua. Sampai di sini saya ingin menyimpulkan bahwa ciri-ciri orang tua yang saleh itu kalau meninggal dunia, harta warisannya biasanya sangat tinggi nilainya bagi manfaat anak cucunya. Ini salah satu indikator berdasarkan surah Al-Kahfi ayat 82. Nah sekarang kembali kepada kita. Biasanya dekat kemana kata-kata saleh ini? Bapak saleh atau anak saleh? Yang sering kepake anak saleh. Bapaknya pengen sekali anaknya jadi anak saleh, tapi tidak menjadi teladan kesalehan ini, ya semi mimpi lah. Mana yang sering kepake kata-katanya, anak durhaka atau ayah durhaka? Padahal banyakan mana? Perbandingan anak durhaka dibanding ayah durhaka. Sebetulnya anak durhaka gara-gara siapa? Gara orang tuanya juga. Saya ingin bilang dari pertanyaan ini, anak saleh itu adalah anak orang tuanya. Hanya orang tua yang saleh yang kemungkinan besar bisa menjadikan anaknya anak saleh. Kalau anaknya durhaka, kemungkinan besar juga bermula dari orang tuanya. Walaupun secara kasuistik ada orang tua saleh, anak durhaka. Seperti siapa misalnya? Anak siapa? Anaknya Nabi Lut alaihissalam. Tapi anak saleh dari orang tua durhaka, misalnya siapa? Ibrahim alaihissalam. Nah, jemaah rahimakumullah, apa bedanya Kanaan dengan Ismail? Sama-sama punya orang tua yang saleh. Ismail bahkan ingin disembelih pun oleh ayahnya, dia taat. Tapi Kanaan diajak selamat dari banjir pun dia melawan orang tua. Karena memang kalau kita cerita ini, memang benih awalnya benih kekufuran yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, sekarang saya ingin lebih jauh menggambarkan betapa besar dampak orang tua saleh kepada anaknya. Dan ini bulan Ramadan, bulan yang saat yang paling tepat buat para orang tua mendidik keluarganya menjadi keluarga bertakwa, supaya anak-anaknya juga menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Begini, ada ayat di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dampak orang tua yang saleh kepada anaknya, alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Orang tua yang beriman lalu diteladani oleh anaknya, diteladani pula oleh cucunya dalam hal keimanan, maka nanti di surga walaupun kesalehan anaknya tidak selevel dengan ayahnya atau ibunya, maka akan di-upgrade surga anaknya itu menjadi satu level, walaupun kesalehan anaknya tidak setara dengan kesalehan orang tuanya. Oh, jadi orang tua yang soleh itu bisa mengupgrade kelas surga anaknya ya? Iya. Apa cuma di akhirat doang? Tidak. Di dunia juga? Iya. Dalilnya mana Ustaz? Ya syariat Islam itu kalau kita berbicara tentang dunia dampaknya ke akhirat, bicara tentang akhirat dampaknya juga ke dunia. Itu umum syariat. Tetapi untuk lebih tegas, Muhammad Al-Munkadir berkata begini, qala Muhammad ibn Al-Munkadir, inna Allah la yahfadhu bir rajuli salih waladahu wa walada waladihi wa qaryatihi allati huwa fiha wa duwairat allati hawlaha fama yazaluna fi hifdillahi wa sitri. Muhammad bin Al-Munkadir berkata, sesungguhnya Allah benar-benar menjaga anak cucu lelaki yang saleh itu. Bahkan yang dijaga juga kampung halamannya dan rumah di sekitarnya. Itu orang saleh itu. Jadi di ayat ini, lelaki yang saleh, ayah yang saleh, begitu juga perempuan saleh, ibu yang saleh, itu kuat pengaruhnya ke anaknya dan ke cucunya. Bukan cuma ke anak dan cucu, tetapi kepada lingkungannya, bahkan sampai ke level kampungnya. Jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu, kalau Anda punya anak hafiz Quran, cucu hafiz Quran, dia itu bisa menjadi salah satu penolak bala di satu kampung. Kerjaannya gak kalah hebat daripada begadangnya polsek dan koramil. Itu satu hafiz Quran di satu kampung, apalagi rumahnya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau di rumah kita punya anak hafiz Quran yang suka memuraja hafalan Quran, malaikat-malaikat rahmat masuk ke dalam rumah mengkulibah. Apalagi Ramadan seperti ini. ayah yang saleh, ibu yang saleh pasti akan mengawal bacaan Quran anaknya, akan terus memotivasi anaknya agar senantiasa bersama Al-Quranul Karim. Dan anak seperti itu memperlancar rezeki orang tuanya, membebaskan orang tuanya dari berbagai macam fitnah dan cobaan bencana. Semoga kita dikaruniakan Allah punya keturunan yang saleh dan saleh, hafiz dan hafizah Al-Quranul Karim. Tapi walaupun sekarang belum menjadi hafiz dan hafizah, kalau subuh selalu berjamaah, anak laki kita jangan disuruh pulang habis subuh, duduk di masjid sampai matahari terbit, berzikir bersama, tilawah bersama, ayah sama anaknya, anak lelakinya terutama di masjid sampai matahari terbit, baru pulang, alhamdulillah sudah pulang umroh bersama-sama itu tanpa biaya mahal-mahal, dan akan diberikan banyak rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih, ada lagi perkataan bagus dari Ibnu Musayyib. Wa qala Ibnu Musayyib li ibnihi, ya bunayya, inni la azidu fi salati min ajlik, raja'a an ahfaz fika. Wa tala hadhihi al-ayah wa kana abuhuma salihan. Satu hari Ibnu Musayyib panggil anaknya. Nah, bukan bermaksud riya. Ayah sering menambah sholat di luar sholat yang Allah tetapkan untuk ayah. Misalnya kan setelah sholat jamaah misalnya, lalu kemudian qobli atau ba'diyah, setelah itu kan gak ada sholat lagi misalnya. Nah, si ayah yang saleh ini sering nambah sholat 2 rakaat atau mungkin di malam hari. Sholat untuk apa? Sholat untuk anaknya. Sholat apa tuh Ustaz namanya? Sholat sunnah mutlak. Niatnya? Niat agar anak saya dijadikan anak yang saleh. Dalilnya mana? Wa kana abuhuma, anak itu bersedekah atas nama anak. Salat, sedekah, ini sampai. Kalau doa harus setiap saat mestinya usai salat. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbi habli minas salih. Bersedekah untuk dirimu dan untuk anakmu. Misalnya bersedekah kepada anak yatim, kamu niatkan agar anak. Kenapa? Karena sejak dia masih hidup, sejak dia masih sehat, dia selalu titipkan anaknya kepada Allah Subhanahuwataala. Ma min mu'minin yamutu illa hafidhahullahu ta'ala fi aqibihi wa aqibi aqibihi. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berkata, tidaklah seorang mukmin, berarti orang soleh nih, tidaklah seorang mukmin yang soleh meninggal dunia melainkan Allah Ta'ala jaga anaknya, jaga cucunya. Nih, buat nenek, buat kakek yang rindu sama cucunya, yang cemas dengan kondisi cucunya. Ya, saya gak usah angkat cemasnya gara-gara apa, itu urusan masing-masing. Ada caranya bagaimana supaya cucu kita, cucu Anda itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca dulu ayat ini. Wa kana abuhuma salihan. Ya. Termasuk di sini juga ibunya yang saleh, neneknya yang saleh. Salat 2 rakaat untuk anakmu, untuk cucumu. Jangankan kamu hidup, meninggal kamu, kamu meninggal dunia wahai nenek, wahai kakek, cucumu dijagakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kecintaanmu kau realisasikan dalam bentuk kesalehan. Kamu salat demi anak dan cucumu, kamu sedekah juga demi anak dan cucumu, kamu kemudian melakukan berbagai macam bentuk ketaatan, membaca Al-Quran, berdoa juga untuk anak dan cucumu. Inilah nasihat dan hikmah Ramadan pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita menjadi orang tua yang saleh dan salehah, dan keturunan kita pun menjadi keturunan yang saleh dan salehah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mampukan kita untuk siang di siang hari iman dan wahtisaban, dan qiyam di malam hari dengan iman dan wahtisaban. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.